Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa mayyahdillah falamudillalah wa mayyudlillah falahadiyalah. Baiklah para pendengar yang berbahagia, kembali kita mengudara melalui siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kajian ayat ini kita memasuki ayat ke-68 dari surah An-Nahl. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. Artinya, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Di sini kita menceritakan lebah. Tadi sebelumnya atau pertemuan yang telah lalu kita menceritakan yaitu tentang anggur, tentang kurma, bagaimana Allah memberikan rezeki yang baik. Yang baik ini mestilah kita ambil manfaatnya. Tapi ketika sesuatu itu sudah dijadikan barang minuman yang memabukkan, maka haruslah kita hindari, karena Allah sangat menyayangi kita agar kita selalu selamat, sehat, baik itu jiwa ataupun raga kita. Pada kesempatan ini Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kita bahwasanya lebah itu adalah salah satu ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap makhluk pada hakikatnya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menitipkan dalam instingnya indera yang dapat mendatangkan kemaslahatannya. Hal ini juga dijelaskan, yaitu dijelaskan Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-A'la ayat 2 dan 3, yang artinya yang menciptakan dan mencumpurnakan nya penciptaannya dan yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Subbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa, yang Allah sempurnakan penciptaan, yaitu setelah itu qaddara fahada, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukan masing-masing takarannya ataupun ukurannya, dan Allah memberikan petunjuk. Termasuk lebah ini juga Allah ciptakan, yaitu sesuai dengan tabiatnya. Juga segala sesuatu yang Allah ciptakan itu sesuai dengan tabiatnya. Maka kalau kita lihat lebah itu mempunyai keajaiban atau keanehan atau kemampuan yang makhluk lain tidak dapat seperti apa yang dilakukan oleh lebah. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala wa awha rabbuka ila nahal, artinya telah Allah berikan sesuatu kepada lebah. Apa itu sesuatu? Allah perintahkan kepada lebah itu yaitu membuat sarangnya ataupun rumahnya, baik itu di al-jibal, di sini diartikan bukit-bukit, atau di pohon-pohon, atau di mana saja yang dibikin, tempat-tempat yang dibikin oleh manusia. Artinya bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu bagaimana kita supaya dapat mengambil pelajaran dari lebah ini saja, mereka itu dapat bertahan hidup. Karena lebah ini adalah yang dihasilkannya itu adalah madu yang sering kita nikmati. Madu ini bermacam-macam. Maka kalau kita tahu melihat asli madu itu, kita akan dapat kita akan mendapatkan kesegaran dalam tubuh kita. Bahkan itu akan menjadi obat, yang mana banyak orang sudah meyakini hal itu. itu adalah salah satunya. Maka kalau kita lihat ketika Allah berfirman, ini adalah menunjukkan ketaatan lebah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ketaatan itu? Yaitu Allah sudah perintahkan kepada mereka itu supaya apa? Supaya kepada mereka itu, kepada lebah-lebah itu, supaya mereka itu dapat membikin rumahnya. Dan ketika membikin rumah itu, disitulah mereka akan memberikan mendatangkan apa, menghisap bunga dan menyimpannya di situ, akan kita nikmati setelah mereka itu mengolahnya, akan menjadi madu yang begitu nikmatnya. Dan alhamdulillah madu-madu itu sudah banyak menjadikan obat bagi manusia, obat yang paling mujarab. Nah, di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Ustadz Dr. Haji Ardiansah, yang akan menjelaskan lebih lanjut lagi. Terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar yang dimuliakan Allah, tentu kalau kita berbicara tentang lebah, sudah banyak sekali tulisan atau penelitian yang berkaitan dengan keistimewaan daripada lebah ini. Para pakar mengatakan tidak ada makhluk yang memiliki insting lebih cerdas daripada lebah. Dan tidak ada makhluk dari hewan maksudnya ya, yang tahinya itu dimakan kecuali hanya lebah. Bahkan bukan hanya dimakan, tetapi itu dapat memberikan obat. Nah, ini semuanya sebelum adanya penelitian-penelitian itu, maka Al-Quran telah menjelaskan hal itu dengan jelas. Kalau kita lihat tadi yang sudah dibaca Ustadz Fajrul, dan insya Allah kita akan menjelaskan pada ayat-ayat berikutnya, kita dapat mengambil penjelasan dari Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewahyukan juga kepada lebah itu untuk mengambil saripati bunga-bunga, dan kemudian itu menjadi makanan bagi mereka, dan makanan itu tadilah yang kemudian diolah dalam bentuk sampai kepada menjadi madu, dan sebelumnya itu menjadi seperti gel, yang itu semuanya manfaatnya luar biasa. Bahkan sampai sarang lebah itu sendiri pun memiliki khasiat yang begitu luar biasa. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada lebah. Arti wahyu tentunya di sini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada lebah itu untuk mengambil tempat tinggal mereka di gunung, di pohon, dan begitu juga di bangunan-bangunan yang tidak ditinggali oleh manusia, atau di tempat-tempat yang itu tidak membahayakan bagi manusia pada hakikatnya. Oleh karena itu, kita tidak pernah menjumpai misalnya lebah bersarang di tengah-tengah orang ramai. Dia bersarang di pohon yang mungkin tidak ramai orang di situ, artinya dia tidak mau mengganggu orang lain. Nah, subhanallah, sebagaimana yang pernah saya sampaikan pada hari yang lalu, bahwa Rasulullah pernah mengibaratkan seorang muslim itu layaknya seperti pohon kurma. Maka di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengibaratkan atau memisalkan seorang muslim dan mukmin itu layaknya seperti lebah. Karena apa? Kalau kita lihat lebah itu, dia tidak memakan kecuali yang baik. Dan begitulah seharusnya seorang muslim tidaklah atau seorang mukmin tidaklah memakan kecuali makanan itu baik. Baik dalam artian sumbernya, baik dalam artian makanan itu sendiri, dan baik dalam artian tidak berlebih-lebihan, bahwa berasal dari yang halal, diberikan kepada yang halal, dan tidak berlebih-lebihan. Kemudian ketika dia mengeluarkan, juga mengeluarkan yang baik. Artinya ketika kita mengatakan sesuatu, hendaklah kita mengatakan yang baik. Hari ini kalau kita melihat di televisi, maka kita menjadi bingung yang mana satu sebenarnya yang benar, karena ke masing-masing pihak merasa dia yang paling benar. Ya, karena apa? Karena masing-masing pihak tidak mau mengatakan bagaimana yang sebenarnya. Dia menutup-nutupi boroknya masing-masing dengan pengakuan dirinya sebagai orang yang paling benar. Nah, lebah tidak seperti itu. Dia hanya mau mengeluarkan yang baik. Itulah yang kita makan dalam bentuk seperti ada yang seperti lilin, itu juga dapat dimakan dari sarangnya itu. Kemudian ada madu yang itu memang luar biasa khasiatnya, dan tidak ada aspek gula di situ. Jadi orang yang sakit gula sekalipun, selama madu itu memang betul-betul murni, maka itu dapat dikonsumsi dan itu menjadi obat. Nah, kalau dia bergantung di suatu dahan, maka kita tidak pernah menjumpai ada dahan yang lapuk dan kemudian patah gara-gara apa? Gara-gara dihinggapi oleh lebah ini. Artinya seorang muslim itu kalau dia bergantung kepada orang lain, maka dia tidak menyusahkan atau tidak menyebabkan orang lain menjadi menderita karena dia bergantung kepadanya. Inilah yang digambarkan oleh lebah. Dan begitu juga seorang mukmin itu tidak akan mengganggu kalau dia tidak diganggu. Tapi musuh tidak dicari, tapi ketemu musuh dia tidak pernah lari. Ini sifat lebah. Dan itulah sifat seorang mukmin. Dia tidak mau mencari musuh. Semuanya dia temani dan semuanya adalah teman bagi dirinya. Adalah orang yang memberikan manfaat dan berkontribusi bagi dirinya. Ya, tapi ketika ada orang yang mengajak dia untuk bermusuhan, artinya membuat dia mengganggu, maka dia tidak akan lari atau tidak akan mengejar orang itu dengan sampai selesai. Jadi inilah ada gambaran-gambaran, dan memang apa yang disebutkan Allah di sini bahwa di gunung kita dapatkan sarang lebah yang begitu banyak, begitu juga di pohon-pohon dan di bangunan. Menariknya, pernah saya menemukan ya beberapa orang pencari madu atau orang yang menjual madu, dan dia mendapatkan sarang lebah itu cukup banyak dari bangunan kantor gubernur lama yang di dekat Jalan Pancing. Artinya ini memang sesuatu hal yang luar biasa. Artinya di bangunan-bangunan yang disebutkan yang dibuat oleh manusia, di situ juga kadang-kadang mereka membuat sarangnya. Jadi benarlah firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat ini. Ini semakin memperkokoh keyakinan dan keimanan kita bahwa apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala itu benar adanya. Oke, okay, yeah. Tambahan saya, Ustaz. Terima kasih Ustaz Ardiansyah. Maka kesimpulan dalam ayat ini, pertama, Allah perintahkan kepada lebah untuk membuat sarang, itu adalah merupakan ketaatan. Dan yang kedua, kata-kata wa auha rabbuka ilan nahil, itu artinya Allah wahyukan. Semuanya kata-kata ini disamakan Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikat juga diwahyukan, juga mewahyukan kepada rasul, kepada para rasul, juga mewahyukan kepada hamba-hambanya yang mendekatkan diri kepada Allah. Juga setan juga mewahyukan, artinya dalam arti kata membisikkan ke telinga manusia atau kepada sebahagian yang lain perkataan-perkataan yang indah untuk menipu manusia. Jadi kata wahyu ini bisa untuk dipakai segala hal dalam menurut dari kajian ayat firman Allah tersebut. Nah, dalam kajian ini yang diartikan wahyu di sini, Allah ingin memberikan penyampaian atau dari yang lebih tinggi kepada yang lebih menyampai kepada yang lebih rendah secara tersembunyi. Artinya Allah memiliki kekuatan mutlak untuk mewahyukan apa yang dikehendakinya kepada siapa yang dikehendakinya dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak usah heran, karena di sini adalah yang Allah pakai adalah kemahakuasaannya yang mutlak. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala bisa berbuat apa saja, bahkan sampai kepada lebah, dengan insting yang Allah berikan secara otomatis dan secara rahasia bisa tercipta madu yang begitu indahnya. Subhanallah. Hanya sekedar Allah mewahyukan. Begitulah kalau Allah sudah berkehendak sampai pada makhluk lebah ini yang tidak dapat dibuat oleh orang lain. Maka dari segi ini kita dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam arti kata yaitu dilihat, ditinjau dari kemahakuasaan Allah yang begitu mutlak. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.